sekadar penghibur diriku ini sayang. Bukan pula sekadar pelepas rindumu oh sayang, sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi namun aku rindu, bencinya hati ini, tapi aku rindu. Sekadar pelepas rindumu oh sayang, sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu oh kejam. Namun aku rindu, bencinya hati ini, tapi aku rindu. Aku rindu.